Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged kepanggih malih di masjid ingkang mulia ini di dalam rangka melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 46. Hikmah dan beberapa pelajaran penting dari surat Al-Anfal ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u, dan jangan kalian saling berbantah-bantahan, saling berselisih. Fatafsyalu, sehingga akan menyebabkan kalian umat Islam itu menjadi lemah. Wa tadhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang senantiasa sabar. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tiga pilar. Pilar niku tiga pokok penyusun kejayaan umat Islam, supados kita umat Islam bisa berjaya, bisa kuat, bisa menang, mengalahkan orang-orang kafir, bisa di atas lebih maju daripada orang-orang kafir. Maka tiga kunci utama disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah wa'ati'ullaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu pilar keimanan dan ketakwaan. Kekuatan hati umat Islam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci pertama bagaimana kita dekat dengan Allah, sehingga Allah menolong kita, Allah selalu membantu kita, Allah memenangkan kita umat Islam. Kemudian yang kedua, wala tanaza'u, dan jangan kalian berselisih, saling bertengkar, berbantah-bantahan. Ya, persatuan, menjalin persatuan dan persaudaraan agar kuat kekuatan fisik, kekuatan jasmani umat Islam dari persatuannya. Wasbiru, yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur, tidak mudah putus asa. Ini kunci kesuksesan hidup kita pribadi dan juga kunci kesuksesan hidup di dalam beragama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi, sehingga pada saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya, kita juga dalam suasana tahun baru Hijriyah, tahun atau bulan Muharram, bulan Islam, awal Islam yang merupakan awal peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saat pindah atau hijrah Islam itu menjadi kuat? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, saat di Mekah, Islam dan umat Islam masih lemah, tertindas, sedikit teraniaya di kota Mekah. Belum punya wilayah, belum punya pengikut yang banyak. Tetapi setelah hijrah, Islam menjadi kuat, Islam menjadi menang, Islam maju, Islam berkembang. Maka kejayaan umat Islam itu awal pondasinya, landasannya adalah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menetapkan awal tahun Islam dimulai dari bulan Muharram karena adanya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaman dahulu para sahabat bermusyawarah, ada yang mengusulkan tahun baru Islam itu dimulai dengan kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan kematian Nabi, ada usulan hijrahnya Nabi. Maka ditetapkan tahun baru Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini tonggak, pondasi, landasan kekuatan Islam. Sebelum hijrah Islam lemah, tapi setelah hijrah Islam kuat dan Islam berjaya. Ada tiga pilar atau tiga amalan penting yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah ke kota Madinah. Yang pertama adalah beliau membangun masjid sebagai pondasi, landasan keimanan dan ketakwaan. Karena kejayaan, kemajuan umat Islam tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Maka bagaimana cara memupuk bagaimana cara membina keimanan, harus ada masjid sebagai pusat ibadah, pusat untuk menyiram, membina keimanan umat Islam, harus ada tempat atau pusat ibadah. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat datang dari kota Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq naik kendaraan, kemudian dikisahkan kota Madinah munawwarah. Kota Madinah itu bersinar, bercahaya karena kegembiraan penduduk Madinah dalam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Islam mempersilahkan Rasulullah untuk menginap di rumahnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan, naik kendaraan, biarkan kendaraan ini berhenti sendiri. Karena kendaraan ini sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan berhenti di suatu tempat yang akan dibangun masjid. Maka kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza insyaallahul manzil." Tempat ini insyaallah adalah untuk rumah. Akan dibangun masjid, akan dibangun rumah Allah, akan dibangun pusat ibadah, pusat kegiatan umat Islam, yang di sampingnya juga nanti akan dibangun rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya. Ya. Dan fungsi masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fungsi masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Bukan hanya sekedar tempat ibadah, akan tetapi mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, bahwa masjid ini sebagai pusat ibadah, ya. Tentu saja yang pertama dan utama, memang masjid itu sebagai pusat ibadah, sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Innama buniyal masajidu lidzikrillah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk mengingat Allah, li iqamatis salat, untuk menegakkan salat, qiraatil Quran, untuk membaca Al-Qur'an. Ya, pusat ibadah, pembinaan keimanan dan ketakwaan. Karena pusat atau kekuatan utama umat Islam itu terletak di dalam hati, terletak di dalam iman dan takwa yang ada di dalam hati mereka. Ini sumber kekuatan umat Islam. Kalau dari sisi jumlah, dari sisi persenjataan, dari sisi teknologi, umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalah dari orang musyrik, kalah dari Romawi, kalah dari Persia. Tetapi keunggulan umat Islam terletak di sisi keimanan. Pada perang Badar contohnya, umat Islam hanya berjumlah sekitar 300. Umat Islam melawan 1000 orang musyrik, ya, 1 lawan 3, 1 lawan 4 perang. Orang musyrik senjatanya lengkap, orang musyrik perlengkapannya memadai, tetapi umat Islam jumlahnya sedikit. tetapi bisa menang dalam perang Badar. Kenapa rahasianya? Rahasianya adalah karena iman dan takwa yang ada di dalam hati mereka. Demikian pula perang Uhud, awalnya umat Islam menang karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan perang-perang yang lain, ya, umat Islam menang disebabkan iman dan takwa, bukan karena senjata yang lebih canggih, bukan karena jumlah pasukan yang lebih banyak, tetapi iman dan takwa yang menjadi kunci kemenangan umat Islam. Maka masjid sebagai pembinaan iman dan takwa. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Ya, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, mendidik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidik Al-Qur'an, mendidik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidik akhlak, mendidik ibadah dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian juga diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah seseorang, sekelompok orang berkumpul di masjid, di rumah Allah, mempelajari Al-Qur'an kecuali akan Allah berikan ketenangan jiwa. Nazalat alaihimus sakinah wa haffadhumur rahmah, Allah berikan rahmat, kasih sayang, pahalanya. Ya. Dan juga akan dijaga oleh malaikat. Naam. Dan keutamaan yang lain, pendidikan di masjid. Kemudian yang ketiga, bahwa masjid ini berfungsi sosial. Tempat pembagian harta rampasan perang, ghanimah, membantu orang miskin, pembagian zakat, pembagian sedekah dilakukan di masjid. Kemudian juga masjid sebagai penginapan panti orang-orang yang tidak punya rumah, tunawisma, seperti Ahlus Sufah, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak punya tempat tinggal, menginap di emper di dekat masjid. Fungsi sosial bagi masyarakat, bagi umat Islam. Kemudian ada fungsi kesehatan. Saat perang, masjid digunakan untuk merawat orang sakit, seperti saat perang Khandaq, perang Ahzab, kota Madinah dikepung oleh orang musyrik, orang Yahudi. Beberapa sahabat terkena panah, dirawat oleh para tenaga kesehatan sahabiyah di dalam masjid. Ya, ini fungsi masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fungsi kesehatan. Kemudian juga fungsi pemerintahan, pemimpin umat Islam, ya, memerintah, memberikan komando itu di masjid, pusat pemerintahan. Bahwa imam masjid itu juga sebagai imam negara, sebagai pemimpin negara pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam masjid, juga pemimpin negara, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu khalifah, pemimpin negara, juga pemimpin agama, pemimpin salat. Setelah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga seorang pemimpin negara, khalifah, juga imam masjid, bahkan beliau ditikam saat sholat subuh, ya, menjadi imam sholat subuh ditusuk dari belakang oleh orang Majusi yang membunuh, yang menyebabkan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saat memimpin sholat. Jadi pemimpin agama itu pemimpin pemerintahan. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Ali bin Abi Thalib dan setelahnya, bahwa pemimpin negara itu adalah pemimpin agama, tidak terpisahkan. Ya, ini sumber kejayaan umat Islam. Kalau pemimpin itu dekat dengan agama, kalau pemimpin itu paham agama. Saat ini pemimpin suruh jadi imam sholat tidak bisa, baca Al-Fatihah tidak bisa, baca surat Al-Falaq, surat An-Nas tidak bisa. Bagaimana Islam akan maju? Bagaimana negara akan baik kalau pemimpin tidak paham agama? Ya. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa imam itu adalah pemimpin negara, imam itu pemimpin wilayah, diangkat dan dipilih karena agamanya yang baik. Ya, kemudian yang selanjutnya ini ya, jadi dari poin yang pertama ini bisa kita ambil kesimpulan, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu fondasi kejayaan umat Islam, kita harus memperdayakan masjid kita. Masjid kita harus kita majukan, harus kita perdayakan untuk ibadah. Bagaimana sholatnya bisa makmur, jamaahnya banyak, jamaahnya bisa ramai ya dalam ibadah. Kemudian masjid kita ada fungsi pendidikan, ada taklim enggak? Masjid kita ada pengajiannya atau enggak? Kalau enggak ada, bagaimana kita mau maju? Bagaimana umat Islam akan berjaya? Dari masjid, dimulai dari masjid, TPA anak-anak, fungsi sosial masjid kita, apa jasanya, apa manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kadang-kadang masjid itu ada masyarakat mau pipis, mau BAB, mau kencing, tidak boleh. Ini masjid apa seperti itu? Untuk buang air kecil saja tidak boleh, dikancing pintunya, ditutup, digembok. Ini masjid apa seperti itu? Bagaimana bisa maju? Bagaimana bisa berkembang kalau masjid tidak ada fungsi sosial, fungsi memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat? Ya. Dan juga pemerintahan, bagaimana masjid dan pemerintah bisa dekat antara ulama dan umara. Kemudian ingkang nomor kali, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilar kejayaan umat Islam jika umat Islam itu bersatu, bersaudara, tidak terpecah-pecah, tidak saling mencela, menjelekkan sesama umat Islam. Ya, ini yang akan menimbulkan kelemahan dan hilangnya kekuatan. Kita bisa melihat bagaimana sejarah, bagaimana contoh keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya mempersaudarakan dan mempersatukan umat Islam. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, pertama kali setelah datang ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid sebagai pusat iman, pusat takwa. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan. memperkuat persatuan umat Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, ya, kaum muhajirin dari kota Madinah, dari kota Mekah yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dipersaudarakan dengan orang ansor. Diriwayatkan ada 45 ya orang muhajirin dipersatukan, dipersaudarakan dengan orang ansor, total 90 orang. Ini kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, ya, tidak punya rumah, nginap di rumahnya ini, kamu nginap di rumahnya ini, ya, dipersaudarakan. Bahkan pada awal hijrah itu diturunkan syariat bahwa persaudaraan Islam itu saling mewarisi. Awal saat hijrah itu persaudaraan antar umat Islam itu saling mewarisi. Artosipun kalau seandainya meninggal sederekipun iki angsal warisan, walaupun senes saudara kandung, bukan saudara darah, cuma saudara sesama agama, ini mendapatkan warisan awal hijrah. Tapi setelah itu dihapus, ya, setelah Islam beberapa saat kemudian setelah itu dihapus awal umat Islam. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf, nggih, Abdurrahman bin Auf niki tiang Mekah, tiang muhajirin. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi dari suku Ansor. Sa'ad bin Rabi niki tiang Madinah, penduduk asli, kaya raya, punya rumah, punya kebun, punya keluarga. Maka ketika itu Sa'ad Al-Ansari memiliki dua istri dan kaya, mempunyai banyak harta. Kemudian dia menawarkan kepada saudaranya tadi, Abdurrahman bin Auf. Ya, silahkan wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya harta banyak, separuh untuk kamu. Aku bagi dua hartaku, separuh untuk kamu. Aku punya istri dua, silahkan kamu lihat. Istriku yang pertama, yang kedua, yang paling kamu sukai, nanti akan aku ceraikan untuk kamu bisa nikahi. Ya, ini persaudaraan umat Islam seperti itu, begitu kuatnya, begitu hebatnya, sampai harta dibagi, istri juga diceraikan, dikasihkan kepada saudaranya. Man, persaudaraan yang lebih kuat tidak ada daripada persaudaraan Islam. Sehingga Islam berjaya, Islam menang disebabkan umat Islam bersatu seperti itu. Iya. Tetapi Abdurrahman bin Auf juga menjawab, menjaga kehormatan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, jazakumul khairan, semoga Allah memberkahimu dan keluargamu. Ya, artinya menolak, tidak mau menerima. Dullani ala suq, cukup bagiku tunjukkan mana pasar. Aku akan bekerja, akan mencari nafkah, punya harta sendiri, punya istri sendiri. Ya, tidak mau ditawari tadi. Ya, tapi ini menunjukkan persaudaraan, kecintaan, kasih sayang yang luar biasa antara umat Islam. Ya, bagaimana keadaan umat Islam saat ini? Ya, bisa kita lihat, bisa kita saksikan sendiri. Ya, rebutan harta, rebutan dunia, ya, sampai bertengkar, berselisih, saling membunuh gara-gara dunia, gara-gara perkara yang sepele. Kadang-kadang ya saya dekat pasar rumah saya, gara-gara tempat dodolan di pasar yang hanya setengah meter, satu meter rebutan tempat untuk jualan, sampai bertengkar, sampai bermusuhan, ya gara-gara tempat berjualan. Ini kondisi umat Islam saat ini. Bagaimana mau maju? Bagaimana mau bisa kuat? Bagaimana mau bisa menang kalau masih dunia, kecintaan terhadap dunia mengalahkan kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap saudaranya. Bisa kita bayangkan bagaimana Sa'ad bin Rabi', harta dibagi, istri dikasih. Ya, ini banyak pekerjaan, banyak yang harus kita perbaiki dari umat Islam saat ini. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini adalah, saat itu adalah mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Ya, tujuannya adalah dalam rangka menjaga keamanan kota Madinah, ya, dijaga bersama kota Madinah agar stabil, stabilitas wilayah. Karena dengan stabilitas wilayah, keamanan, Islam akan berkembang, dakwah. Orang Yahudi biarkan dulu, biarkan mereka Yahudi, yang penting aman. Kalau keadaan aman, maka dakwah, mereka akan melihat bagaimana umat Islam ibadahnya, bagaimana umat Islam akhlaknya, maka sedikit demi sedikit banyak berbondong-bondong mereka akan masuk Islam. Karena keindahan agama Islam, keindahan ibadah umat Islam, keindahan akhlak umat Islam, tidak perlu diperangi, tidak perlu kekerasan. Dengan akhlak cukup mereka melihat, akan masuk Islam sendiri. Ini Piagam Madinah, tujuannya seperti itu. Agar orang Yahudi bisa melihat keindahan Islam, agar terjadi keamanan dan stabilitas wilayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Umat Islam dan orang Yahudi hidup berdampingan menjaga keamanan di Madinah dari musuh luar. Artinya kalau ada orang luar suku Quraisy dari Mekah menyerang, maka kita pertahankan bersama orang Yahudi dan orang Islam, agar kaum Yahudi tidak membantu siapapun untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika umat Islam diserang, Yahudi membantu, dan sebaliknya. Kalau orang Yahudi diserang, umat Islam juga akan membantu. Iya, dan keamanan itu sangat penting, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, bisa kita zaman ini kita lihat di Eropa, di Rusia, di Perancis, dan negara-negara Eropa, Amerika, umat Islam sangat banyak. Orang-orang non-Muslim tiap hari masuk Islam sangat banyak karena aman, keadaan aman, melihat sholat, melihat Al-Quran, melihat akhlak, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, bahkan nanti tahun 2050 itu diperkirakan, ya, Islam itu agama terbesar di dunia. Karena saat ini, ya, orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim itu banyak tiap hari masuk Islam banyak sekali karena dakwah yang selalu maju, aman. Tapi kalau kondisi perang, ada bom, ada peledakan, ada demo misalnya, ini yang merusak, ini yang mengganggu, demo-demo, kemudian terorisme, ini sudah akan berhenti dakwah akan berhenti, orang akan masuk Islam takut, orang Islam demo teriak-teriak, orang Islam tidak punya adab. Ini yang menjelekkan, yang merusak agama. Tapi kalau damai, kalau tenang, maka Islam akan berkembang, Islam akan maju tiap hari dan tiap saat. Maka ini pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat datang di kota Madinah. Ya, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membunuh orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar di tahun 2 Hijriah, orang Yahudi mulai menampakkan kedengkian dan mulai melanggar perjanjian. Jadi yang melanggar perjanjian itu orang Yahudi. Orang Islam tidak pernah menyerang orang Yahudi, tidak pernah. Tidak pernah menyakiti orang Yahudi. Tapi orang Yahudi yang berkhianat, melanggar perjanjian, perjanjian damai mereka, saat umat Islam diserang oleh kafir Quraisy, mereka menyerang dari belakang. Para wanita yang ada di rumah diserang oleh orang-orang Yahudi. Maka setelah itu orang-orang Yahudi dihabisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diusir dari kota Madinah. Sampai saat ini tidak ada orang kafir, orang non-muslim yang ada di Mekah dan Madinah, karena mereka yang melanggar perjanjian, mereka yang menyakiti umat Islam terlebih dahulu. Ya, tapi awalnya bahwa antara umat Islam dan orang Yahudi itu ada perjanjian damai. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam tentu saja menginginkan kembali berjaya, kembali menang, kembali kuat, tetapi tentu saja ada cara dan metode yang benar yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dari masjid. Mari kita mulai dari masjid kita masing-masing. Kita berdayakan, kita majukan masjid kita masing-masing sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat sosial, sebagai tempat kesehatan pemerintahan. Ya, kemudian yang kedua, kita perbaiki persaudaraan. Kita perbaiki persatuan antara umat Islam. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah diprovokasi. Ya, antara umat Islam ada permasalahan sedikit, ada hal-hal yang kurang berkenan, sabar. Wasbiru, perlu adanya kesabaran antara sama umat Islam bersatu. Kemudian keamanan, stabilitas ini juga harus dijaga, karena dakwah, dakwah akan berkembang, dakwah akan maju dengan aman, dengan syaratnya adalah kondisi aman dan stabil. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan bulan Muharram, bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini yang perlu kita tiru, kita teladani sebagai awal kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Ya, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan.